تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kemarin sampai mana? Mengenai wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Sekarang masuk al-qismu asani. Ya. Dari sulasi mujarrad fa'ala. Ya. Tafadhal dibaca di sini. Ya, Pak Adri. Nah, qala syarih rahimahullah ta'ala Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Hasan Ali Ibn Hisham Al-Kailani, qala al-qismu asani, bagian yang kedua yaitu makana madihi maqsural aini, yaitu yang fi'il madinya tersebut dikasrohkan ainnya. Kemarin bagian pertama fa'ala, yang ain fi'ilnya difathahkan. Sekarang yang bagian yang kedua, yang ain fi'ilnya dikasrohkan, fa'ila. Asyara ilaihi biqaulih, maka beliau al-Izzi sahibul matan mengisyaratkan dengan perkataan beliau di matan, wa in kana madihi ala fa'ila. Nah, apabila fi'il madinya tersebut dengan ala wazni fa'ila, dengan diwazankan fa'ila, dengan diwazankan fa'ila di sini, perhatikan. Nah, maqsural aini fa mudari'uhu, yaitu dengan dikasrahkan ainnya, maqsura al-aini, dengan dikasrahkan ainnya, in kana madihi ala fa'ila maqsura al-ain, apabila fi'il madinya tersebut dengan wazan fa'ila yaitu dikasrahkan ainnya, fa'ila, fa mudari'uhu, maka fi'il mudari'nya yaji'u ala wazni yaf'alu, maka fi'il mudari'nya itu datang dengan wazan yaf'alu, ya, bi fathil ain, yaf'alu, fa'ila yaf'alu, nahu alima ya'lamu, fahima yafhamu. Naam, ya, taib, wa huwa babun rabi, ini adalah bab yang keempat, yang keempat dari keseluruhan tadi, ya, dari keseluruhan. Nah, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, yang keempat di sini adalah fa'ala, ya, fa'ila yaf'alu. Nah, ya, tapi di kisim kedua dari sulasi mujarrad. Kisim yang pertama fa'ala, ya, ainnya itu difathahkan. Nah, yang kedua fa'ila, ainnya dikasrahkan. Ini mudah, ya. Kita sudah mempelajari ini di mukhtarat. Taib, lengkap dengan segala contoh-contohnya, ya. Kemudian illa ma syadda, kecuali yang syad, yang artinya keluar dari kaedah, yang nyeleneh kaedahnya, tidak sesuai kaedah. Nahu, ya, contoh hasiba fa'ila, harusnya apa? Yaf'alu, tapi ini yahsibu. Nah, khusus hasiba itu memang fi'il mudhari'nya dua wazan, yaitu ya hasiba yahsabu dan hasiba yahsibu. Boleh hasiba yahsabu. Kalau di Al-Quran, ayah sabul insan. Ya, ayah sabu al-insan. Apakah manusia mengira yahsab dengan difathahkan? Tapi datang juga dengan lafaz yang lain dari ucapan orang-orang Arab, itu dengan dikasrohkan ain ketika fi'il mudhari'nya, bukan dengan difathahkan ketika mudhari'nya. Berarti dia keluar dari kaedah. Keluar dari kaedah. Bisa dipahami sini? Nah, ya, yaitu hasiba yahsibu. Harusnya hasiba yahsabu. Ini yang sesuai kaedah. Ya, tapi hasiba yahsabu juga sahih. Nah, ini syad namanya. Minas sahih. Ya. Ini syad minas sahih, dari ketentuan yang benar. Wa akhwatihi, ya, yaitu hasiba yahsibu dan akhwatnya. Apa itu akhwatnya? Maksudnya sesama syad. Nah, maksudnya apa akhwatihi? Sesama syad, sesama yang menyelisihi kaedah. Hasiba yahsibu punya teman ternyata, yaitu apa? Nahu wa miqa yamiku. Perhatikan, wa miqa, wa miqa, wa miqa yamiku. Baik. Wa miqa yamiku fa'ila, harusnya ya'alu, tapi yamiku. Apa arti wa miqa yamiku? Hah? Wa miqa yamiku ahabba, mencintai, menyenangi. Nah, fa innahu ja'a bi kasril aini fil madi wal mudhari'i. Ada, karena dia datang dengan kasrah ain pada fi'il madi dan mudhari. Ini bab yang kelima. Ya, bab yang kelima. Baik, sudah. Ini isim yang kedua, yaitu fa'ala, yaitu ain pada sulasi mujarad fi'il madinya, yaitu ain fi'ilnya dikasrahkan. Sekarang masuk kita al-qismu as-salis. Tafadhol, ya, dibaca di sini. Ya, Akbar. Pamudori uhu terus bahkan qiyasu yaqtawi andakuna tis'atan lakin sapoto minal qismisani babun wahidun wa minal salisi babani kama ra'aita. Nah, ya, al-qismu as-salis, bagian yang ketiga, ya, bagian yang ketiga di sini setelah bagian yang pertama fa'ala, bagian yang kedua fa'ila. Nah, maka sekarang yang ketiga dari sulasi mujarrad, yaitu wazan fa'ula. Ya. Ya, ala wazni fa'ula bi mad, ya, madmumal ain, dengan didomahkan ainnya. Fa'ula. Ya, fa'ula. Asyara ilaihi biqaulih al-izzi, di sini mengisyaratkan dengan perkataan beliau, ya, wa idza wa in wa idza kana madihi, ya, dan apabila fi'il madinya ala wazni fa'ula, dengan wazan fa'ula, madmunan aini, dengan didomahkan ainnya, ain fi'ilnya, fa mudhari'uhu, maka fi'il mudhari'nya yaji wa ala wazni yaf'ulu, maka fi'il mudhari'nya datang dengan wazan yaf'ulu. Yaf'ul fa'ula yaf'ulu hasuna yasun. Ya. Mana lagi? Ya, yaji wala wazni yaf'ulu bi dammil aini, dengan didomahkan ain. Nahu hasuna yasunu. Ya, karuma yakrumu. Kasura yaksuru. Kabura yakburu. Nah, ini ya. Mana tadi? Wahwa babun sadisun. Ini bab yang keenam kalau begitu berarti. Nah, kalau ditambahin semuanya, ya, yang keenam. Nah, mana lagi tadi? Fajami wa abwabi as-sulasi al-mujarradi sittatun. Maka seluruh abwab fi'il sulasi mujarrad itu ada enam. Wa kana al-qiyas, namun kalau qiyas pakai yang tadi antakuna tis'atan. Kalau pakai qiyas maka sebenarnya itu ada sembilan. Ya, ada sembilan. Namun kata beliau, lakin Sukita min babil minal kismi asani babun wahidun wa minasalisi babani kamaraita. Namun digugurkan di bagian kedua satu bab dan di bagian dan dua dan di pada yang dan apa kemudian wa minasalis pada bab yang ketiga pada yang ketiga yang digugurkan dua bab sebagaimana yang Anda lihat. Nah sekarang tafadhal gantian sini dibaca Pak Apip. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ruba'iyyu mujarradi fa huwa fa'al. Amma ar-ruba'iyyu amma ruba'i al-mujarradu. Ruba'iyyu mujarradu. Mujarradu. Fa huwa fa'ala. Bi fathil fa'i wal lamina wal lamaini. Wal lamaini wal lamaini wa sukunil 'aini. Tatahraja. Wa huwa fi'lun madin. Fi'lun madin. Wa huwa fi'lun madin. Ala wazni fa'alala. Yadu. Yudah riju. Fa'alala. Yudah riju. Yudah riju. Mudari'ahu ala wazni. Yam. Yudah riju. Yudah riju. Berarti? Yufa'lilu. Kata. Yufa'lilu. Terus? Fa'lilu. Dahrojatan itu masdarnya. Dahrojatan masdaru ala wazni fa'lalatan. Wadahrojan. Wadihrojan. Wadihrojan masdarun akhiru. Ila akhoru. Akhoru ala wazni fa'lalatan. Ladihrojan berarti. Fa'lalatan. Hakadha. Terus. Wa yusamma hadza babul fa'lalata. Babul fa'lalata. Enggak pakai tanwin ada al. Fa'lalata. Terus wal fi'lala. Wal fi'l wa hadza babul fa'lalati afwan. Mudhofun ilaih. Fa'lalati wa wal fi'lali. Wal fi'lali di kauni masdarihi ala hadzal wazni daiman wa babur ruba'iyyu al mujarradi. Baik. Nah sekarang ar-ruba'i al mujarrad. Ruba'i mujarrad. Berarti sudah selesai sulasi mujarrad. Sudah selesai ya. Sudah selesai sulasi mujarrad. Ya, sekarang kita masuk ruba'i mujarrad. Fa huwa fa'lala yufa'lilu zalzala yuzalzilu. Ya. Bi fathil fa dengan difathahkan fa walamaini dan dua lam fa lala lamaini dua lam wasukunil ain dan disukunkan ain fa lala ya ka dahroja semisal dahroja dahroja apa arti dahroja menggulingkan ya. Ya, wa huwa fi'lun madin ala wazni fa'lala. Dia adalah fi'il madi dengan wazan fa'lala yudahriju. Mudari'uhu ala wazni yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu dahroja yudahriju. Ya, dahrojatan. Nah ini masdar. Ya, dahrojatan. Ya, berarti zalzala yuzalzilu zalzalatan. Ini masdarnya. Masdaruhu ala wazni fa'lalatin atau fa'lalatan ya, kalau mim babil hikayah ya maka wazannya dengan maka masdarnya dengan wazan fa'lalah ya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan tayyib wadihrajan dan masdar yang kedua juga ada dihrajan masdarun akharu masdar yang lain ya masdar aja punya dua masa antum satu misalkan Pak Apim, ya. Dalam. Apa yang dalam Pak Apim? Belum, ya isi masdar. Belum masdar mimi. Empat tau jadinya. Empat Pak Apim. Mana lagi tadi? Ana wazni fi'lalan. Nah, ala wazni mana bukan? Oh iya, wadihrajan. Ya, masdaru akhar ala wa, ala wazni fi'lalan dengan wazan fi'lalan. Ya. Ya. Berarti dihrajan berarti zalzala yuzahzil yuzalzilu zalzalatan zilzalan zilzal. Wa yusamma hadha babal babal fa'lalati wal fi'lal. Nah, bab ini dinamakan dengan nama dua masdarnya, bab fa'lalah dan bab fi'lal. Likauni masdarihi ala hadzal wazni daiman. Nah, karena keadaan karena ya, keberadaan masdarnya dengan bentuk wazan seperti ini, fa'lalah, fa'lalah, fa'lalatan dan fi'lalan. Makanya dinamakan bab fa'lalah. Ya, dan bab fi'lal. Daiman selalu always seperti itu. Wa babur rubai al mujarrad. Nah, berikutnya Pak Andika. Ayo Pak Andika coba bacanya. Antum kalau bacanya benar semua, kita kasih kesempatan antum untuk mentraktir kita semua hari ini. Hah? Wa amma sulatil sulatil mujarrad. Mana? Sudah si mujarrad. Yang mana antum? Hah? Mujarrad. Wah, masalah sih. Giran suruh, kalau benar disuruh dikasih kesempatan terakhir langsung disalahin sama dia. Ah, iya iya tafadhol. Wa amma sulasi al-mazidu. Al-mazidu fihi fadwa ala salah. Ala salah sati aksamin. Aksamin ya, berapa nilai? Terus. Hmm, isim anna li anna ha harfun au salah satu au salah satun ya afwan al istiqra. Baik, perhatikan. Wa amma sulasi al-mazidu. Ah, sekarang masuk sulasi mazid. Setelah selesai sulasi mujarrad, rubai mujarrad. Nah, sekarang masuk ke sulasi mazid. Ya, sulasi mazid, sulasi tambahan. Ya, fi'il aja ada tambahannya di situ. Masyaallah. Mana Pak Bang? Kan mana sulasi al-mazid fihi ya. Sulasi mazid fihi, ya, sulasi yang ada tambahannya di dalam fiil tersebut, fahuwa ala salasati aqsamin, maka ada tiga macam. Li annal mazida fihi, ya, kenapa ada tiga macam? Karena tambahannya di fiil tersebut imma harfun, ya, bisa apakah itu satu huruf, ya, misalkan tambahan ya hamzah afala yufilu, nah, atau tambahan dua huruf ya, harfan au salasatun atau tiga huruf. Enggak ada yang tambahnya empat huruf. Nah, kalau tambahan satu huruf sulasi mazid atau rubai, dua huruf ya khumasi, lima tiga huruf sudasi. Enggak ada subai. Ya. Tujuh huruf enggak ada. Subai, sumani, enggak ada. Sumani. Maksimal nambah tiga. Maksimal nambah. Antum jangan cok-galicok. Kalau huruf fi'il mujarrad, fi'il sulasi mujarrad maksimal nambah memang tiga. Tapi kalau yang lain empat. Tiga sehat, empat sempurna. Ini jangan cok kali cok antum. Maksimal tiga. Oh, udah bisa ngeledekin anak dia. Nanti kita sikat dia gantian. Sekarang antum pada kong kali kong ya. Oh. Makara mana ya? Perhatikan. Nah, ini masjidnya itu entah tambahan satu huruf, dua huruf, tiga huruf, bihukmil istiqra. Ya, ini berdasarkan hukum istiqra, penelitian, kajian. Enggak ada lebih dari situ. Enggak ada namanya subai, maksimal sudasi. Ya, enggak ada subai. Subai anak mana itu subai? Ya, enggak ada. Hah? Subai, sumani, baik, perhatikan berikutnya al-qismul awal. Ini qism awal dari yang mana nih? Ya, dari sulasi mazid. Nah, Sulasi Masjid Kisim awal, ya. Tafadhal dibaca sini, ya. Amar, Amar. Ai al-fi'lu alladhi kana madhihi 'ala arba'ati ahrufin wa huwa ma kana az-za'imu fihi harfan wahidan wa li hadha al-qismi salatatu abwabin. Nah, ini kisim yang pertama dari sulasi masjid. Ya, minal aqsam as-salasah, dari bagian yang ketiga ini, yaitu makana makana ai al-fi'lu selama fi'ilnya alladhi kana madihi ala arba'ati ahrufin, selama fi'ilnya tersebut terdiri dari empat huruf, wa huwa makana az-zaidu fihi harfan wahidan, yaitu fi'il yang tambahannya, tambahan pada fi'il tersebut adalah cuma harfan wahidan, satu huruf aja. Nah, kalau tambahan satu huruf terbagi menjadi tiga lagi, ya, terbagi menjadi tiga lagi. Oh, dibentuk bagan, ya, ini sulasi mazid itu ada tambahan satu huruf, dua huruf, tiga huruf. Nah, tambahan satu huruf terbagi menjadi tiga lagi, cabang lagi, ya, cabang lagi. Wali, perhatikan, walihadal kismi salah satu abwabin. Nah, bagian ini memiliki tiga bab. Ya, bagian ini yaitu yang tambahan satu huruf memiliki tiga bab. Apa bab yang masyhur? Tanpa lihat buku dulu. Nah, yang di Mukhtarat kita pelajari bab apa? Ya, apa wazannya? Af'ala yuf'ilu. Satu lagi? Fa'ala yuf'ilu. Satu lagi? Fa'ala yuf'ilu. Nah, fa'ala yuf'ilu. Ahsantu. Nah, al-babul awal. Bab yang pertama. Coba, Ahmad. فعل فعل مثل أفعل بزيادة الهمزة في أوله كما تقول في نحو كرما كرما نحو أكرما نحو أكرما بزيادة الهمزة في أوله وهو فعل ماض على وزن أفعل يكرم يكرم مضارعه على وزن يفعل يفعل يفعل إكراما مصدره على وزن إفعالا ويسمى هذا باب الإفعال لكون مصدره على وزن الإفعال وكذلك في كل باب من المزيد كما ستعرف كما ستعرف عرفة apa في مدارينya ya ribu berarti kama sata ribu terus ida arata hatta melina fil abwa bil mutasya bati mutasya ibah mutasya ibati wa ma'rifati qa'idiha wa ma'rifata wa ma'rifata qa'idiha. Oh, ini matur kemana ma'rifah mutasya ibah ya apa mutasyaibah wa ma'rifati qawaidiha wa ma'rifati qawaidiha ala wajhi sufulati fat tariqu fihi antan qala antan qula na qala yang qulu us antan qula al mujarradati min al abwabil mutaqaddimati ila kulli wahidin minha sawa'un kana masmu'an fi kalamil arabi amla ibuwa li mujarradil tamdili fi ma'rifatil abdiyati wal abwabi la listifadati la listifadatil ma'ani. Berikutnya al-babul awal, bab yang pertama dari sulasi mazid, satu huruf. Ada tiga bagian. Ada tiga bagian di sini beliau membuka yang pertama dengan bab af'ala yuf'ilu. Ya, yaitu babul if'al. Dinamakannya babul if'al ke masdar. Af'ala yuf'ilu if'alan. Maka bab ini oleh para ulama dinamakannya babul if'al. Ya, masdarnya bukan bab af'ala tapi babul if'al. Ya. Wa qaidatuhu, kaidahnya gimana dalam menentukan babul if'al ini? Yaitu antan kula as-sulasi al-mujarradi. Antan kula as-sulasiya al-mujarrada. Mana? Salah ya. Antan mana sih? Fiya. Oh. Ya, qaidatuhu fi naqli sulasi al-mujarradi ilai. Nah, kaidahnya gimana? Ya, fi naqli, yaitu dalam memindahkan, ya, memindahkan sulasi mujarrad. Kan fa'ala begitu kan? Sulasi mujarrad. Fa'ala atau fa'ula atau apalah fa'ul, tergantung nanti. Misalkan kayak akroma itu dipindahkan dari fa'ula karuma, mulia. Di, nah, nanti ditujukan li ta'diyah, untuk memuta'adikan. Kan kalau karuma itu lazim. Karuma zaidun, zaid orang yang mulia. Tapi kalau akroma zaidun, zaid memuliakan. Memuliakan siapa? Ya, memuliakan misalkan azwajahu, ashabahu, memuliakan ya yang lainnya dan seterusnya. Memuliakan li ta'diyah. Fungsinya itu. Ya. Mana tadi kaidatuh fi naqli sulasi al-mujarradi ilaih, dipindahkan dari sulasi mujarrad ya ke bab if'al tadi. Ya, yaitu gimana pindahannya? Antazida fi awalihi. Anda menambahkan pada awalnya, misalkan fa'ula sulasi mujarradnya dari karuma antum pindahkan ke akrama, antum pindahkan fi awalihi, antum tambahkan apa? Hamzatan maftuhatan. Hamzah yang sudah difathahkan. Jadi A gitu. Antum tambahin A. Wa taqulu fi misli fa'ala mislu af'ala. Jadi antum ya mengatakan ke, dalam ketika ada, seperti contoh fa'ala, tapi antum mengatakannya dengan af'ala. Bi ziyadatil hamzati fi awalihi, dengan tambahan hamzah pada awalnya. Kama taqulu fi nahwi karuma, sebagaimana yang Anda katakan di karuma. Nahu akroma. Kalau kasuro banyak. Jadi aksara. Apa berarti aksara? Mutaadi. Memperbanyak. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Hasuna. Apa hasuna? Hasuna yasunu. Bagus. Cakep. Nah, baik. Dirubah menjadi wazan if'al, babul if'al, jadi ahsana yuhsinu, membaguskan, ya, ahsanallahu ilaik, semoga Allah membaguskan Anda, gitu. Mana lagi tadi? Nahu karuma, nahu akrama, biziyadatil hamzati fi awalihi, dengan tambahan hamzah di awalnya, wa huwa fi'lun madin ala wazni af'ala. Dia adalah fi'il madi dengan wazan af'ala. Ya, af'ala yuf'ilu, yukrimu. Mudari'uhu ala wazni yuf'ilu, ikraman. Nah, ini masdarnya, ikraman, masdaruhu ala wazni if'alan. Ya, wa yusamma hadha babal af'al. Dinamakan ini babal af'al. Afwan, bab al-if'al. Dinamakan ini sebagai bab al-if'al. Ya, likauni masdarihi ala waznil if'ali, karena keberadaan masdarnya itu dengan muazan if'al. Wa kadzalika fi kulli babin minal mazidi kama sata'rifuhu, sebagaimana pada setiap bab, ya, bab min mazid yang itu terdapat tambahan sebagaimana yang Anda nanti akan mengetahuinya. Wa idza aradta at-tamrina. Nah, kalau Anda ingin melatih ya, latihan-latihan tamrin ya fil abwab al-mutasyaibah, pada bab-bab yang mutasyaibah, yang maksudnya mutasyaibah apa? Yang bercabang-cabang. Yang bercabang-cabang, wa ma'rifati qawaidiha, dan ilmu untuk mengetahui kaedah-kaedahnya, ala wajhis suhulah, ya dengan bentuk yang mudah, ya dengan cara yang mudah. Fattariqu fihi, maka metodenya adalah antankula al-mujarradati, anda menakal, memindahkan, ya memindahkan fi'il yang mujarradat, ya fi'il sulasi mujarrad, ya fi'il sulasi mujarrad minal abwab al-mutaqaddimah, dari bab-bab yang lalu fi'il sulasi mujarrad anda pindahkan ke mana? Ila kulli wahidin minha, ke masing-masing dari itu semua. Dan itu tambahkan hamzah, ya, rubah ke wazan if'al, hamzah yang maftuhah. Sawun kana masmu'an fil kalamil Arab amla, apakah itu sama aja didengar oleh orang-orang Arab atau tidak? Ya, it huwa li mujarradi tamrin, karena ini cuman ya semata-mata latihan aja. Fi ma'rifatil abniyati wal abwab, untuk mengetahui ya abniyah, bangunan-bangunan, maksudnya wazan-wazan dan bab-bab, ya. La listifadatil ma'ani, bukan untuk latihan makna-maknanya. Jadi antum bisa coba sendiri. Hasuna yahsunu, ahsana yuhsinu. Ya, saghura yasghuru, asghara yusghiru. Kasura yaksuru, aksara yuksiru. Nah. Anba'a yunbi'u. Syamala yasghuru, akhbara yukhbiru. Akhbara, akhbara yukhbiru. Akbala ba'd. Amanah. Dari tadi fa'il. Fa'il. Akbala itu kan akbala ya, fa'il di mana? Ya. Fadlah. Namanya maf'ul bih itu fadlah. Jadi habis akbala itu enggak mesti langsung maf'ul bih. Enggak mesti. Nah, nanti pertanyaannya habis ininya dulu, jangan digerecokin dulu. Belum selesai ya. Mana lagi tadi? Babusani. Ya, Babusani. Ahmad. Siapa sekarang baca? Saiful. Aha, masa anna masuk ke fi'il? Mana tikror? Nah, ngasal antum. Yang benar ayo. An? Antukarriro. Terus? Nah, itu pasti ngasal itu. Nembak ya? Nah. Apa baca Padri? Waktu degima dan anda idgamkan. Terus. Itu fi nahwi. Ya, kama taqulu fi nahwi farraha nahu farraha. Terus bi takrir ra'i ma'al ghami bi ghami ala wasmi fa'ala fa'ala yufarriqu mudari'uhu ala wasmi yufa'ilu taqriha masdaruhu ala wasmi taf'ila wa yusamma hadha bab at-taf'ili. Nah, berikutnya al-babu asani minhu, bab yang kedua dari sulasi mazid dengan tambahan satu huruf ialah mana tadi? Bab at-taf'il. Yaitu bab at-taf'il. Diambil dari bab at-taf'il kenapa? Karena masdarnya dengan wazan taf'ilan. Ya, wa qaidatuhu, kaidahnya gimana? Fi naqli ilaih, untuk merubah ke bab taf'il, ya, ke bab taf'il ini adalah antukarrira aina fi'lihi. Anda mengulang ain fiilnya, faala, anda ulang lagi, faala lah begitu. Tapi enggak perlu diulang ini. Watudghima, tapi antum leburkan saja, idghamkan, satukan, faala, faala. Itu wazan fiil madinya. Ya, wataqulu fi misli faala, fa, ya mana? Bitakhfifil ain, dan antum katakan pada seperti antum mengatakan fa'ala dengan ditakhfif ain, artinya tidak tasdid. yaitu fa'ala, antum katakan fa'ala bitakriril ain ma'al idgham, dengan ainnya diulangkan tapi disertai idgham, jadi fa'ala. Kama taqulu fi nahwi fariha, sebagaimana anda katakan pada contoh fariha, antum ya di idgham, di idgham ain fi'ilnya, ain fi'ilnya di idgham, ain fi'ilnya mana fariha, ra, diberikan ain fi'ilnya tambahan di idgham dengan diharokat fathah menjadi farroha yufarrihu, ya bitakriri ra'i ma'al idgham, dengan ditakrir diulang ra ya disertai idgham, ya farroha dia adalah fi'lun madin ala wazni fa'ala, ya fa'ala yufarrihu, yufarrihu mudari'uhu ala wazni yufa'ilu. Yang serupa dengan ini banyak, fassara yufassiru, ya tafsiron, ya, tafsir. Kadzaba yukadzibu takziban, mendustakan. Kalau kadziba itu kalau antum mengatakan ya kadzibanya dusta, ya kadzaba dusta, tapi kalau kadzaba mendustakan, ya mendustakan, tidak membenarkan. Mana lagi tadi? Ya tafrihan. Ya masdaruhu ala wazni taf'ilan. Wazannya masdarnya dengan wazan taf'ilan. Wa sama hadza bab taf'il. Dan ini dinamakan sebagai bab babu taf'il. Ya, cukup sini ya. Nanti kita masuk apa nanggung? Al babu salis. Babun mufa'alah. Nanggung ya? Nanggung ya. Babul mufa'al. Ya. Tafadhal dibaca di sini. Ya. Mirza. Asdarun akharu nah, bab yang ketiga dari sulasi muzar mazid dengan tambahan satu huruf itu babul mufa'alah, karena masdarnya adalah mufa'alah. Roja yuroji'u muroja'ah, khalafa yukhalifu mukhalafah. Taib ya, kaidahnya gimana? Wal qaidatuhu fin naqli, ya kaidahnya dalam memindahkan dari wazan fa'ala ialah antazida alifan, anda menambahkan alif baina fa'i fi'lihi, di antara fa' fi'il, fa antum tambahkan alif fa jadi panjang, wa aini fi'lihi dan ain fi'il, ya wa taqulu fi misli fa'ala fa'ala, anda mengatakan pada contoh misalkan fa'ala, antum mengatakannya fa'ala, ya bi ziyadatil alif bainal fa'i wal ain, dengan tambahan alif antara huruf fa dan ain. Kama taqulu fi nahwi qatala, sebagaimana anda katakan seperti contoh qatala, antum tambahkan alif ya setelah huruf fa sebelum ain, qatala. Kalau qatala membunuh, tapi kalau qatala berperang, saling membunuh. Bi ziyadatil alif, dengan tambahan alif. Ya wa huwa fi'lun madin, ini qatala, ya fa'ala. Itu adalah fi'il madi ala wazni fa'ala, yufa'ilu, yuqatilu, yuqatilu, qatala, yuqatilu, raja'a, yuraji'u, khalafa, yukhalifu. Itu kata beliau mudari'uhu ala wazni yufa'ilu, mufa'alatan, nah ini masdarnya, muqatalatan, muqatalah, ya masdaruhu ala wazni mufa'alatan, muraja'atan, mukhalafatan, ini muroja'ah ya. Ya mudahanah, mubahalah, itu wazan itu semua mubahalah. Ya kemudian wa qitalan, qital, peperangan. Masdarun akharu, ini masdar yang lain dari qatalu, qatilu, ala wazni fi'alan. Wa yusamma hadha babal mufa'alah, dan ini dinamakan sebagai bab mufa'alah. Baik, cukup ya, nanti kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kalau dia ada tambahan dua huruf. Nah, tadi itu soirun ya, Pak. Hah?